salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa makna annallaha fis sama', apa makna fis sama'? Apakah difahami di situ annallaha fis sama', annas sama' yuhituhu wa yahmihi, kuasanya langit tadi meliputi dan menaungi Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada tiga ya. Tutup dulu bukunya. Oke, ini cuma ini mau pergi ke sini yang pertama. Apa yang pertama itu? Itu nuridul jawab minar rasila minal qurras. Sebagian masyaikh di daura itu tadi katanya nuridul jawab minar rasi. Kita ingin jawaban dari kepala bukan dari buku catatan. Dimaukan makna intinya adalah al. Itu namanya bacaan tuh. Dihafal. Antum. Ya itu yang pernah cerita sama antum. Kalau pernah perjalanan Palembang Linggau sama seorang ikhwah. Itu ikhwah sesak nafas ya. Dikasih syubhat sama teman duduk. Mau bantah enggak bisa. Enggak ngerti bantahannya. Katanya kasih syubhat panjang lebar sama ustaz. Nah, itu menunjukkan Allah bilang menunjukkan pentingnya antum belajar. Ya, bisa jadi kita ketemu syubhat itu di perjalanan. Perjalanan ke Jambi kasih. Nanti di mana, Dek? Oh, kalian itu Wahabi ya? Langsung diajak diskusi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Berli. Oh, tidur dia. Hari apa antum berangkat? Ya, memang enggak dapat dia. Dil. Apa makna? Fi annallaha fis sama'. Makna fis sama' itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, yang dikatakan saya soleh al-Qa'imin, bahwasanya fi itu bermakna ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berarti di atas. Fi makna ala maknanya? Di atas. Di atas berarti alas sama. Alas sama. Sedangkan yang kedua, as-sama' itu bermakna al-ulu, tinggi. Berarti Allah itu meninggi di atas sama. Allah itu meninggi di atas sama. Agak kurang-kurangan. Lengkap ya dokter Fiki. Bermakna ulu artinya fil uluwi. Fil uluwi. Fi-nya makna zarfiyah, namun al ulu itu tinggi, fil ulu bukan maknanya berada pada ketinggian. Ya, namanya al ulu itu bukan menunjukkan suatu makhluk. Tapi semata-mata menunjukkan arah pada ketinggian. Jadi fi sama itu ada dua makna. Kalau dimaknakan as-sama di situ as-sama al-mabniyah, maka fi di situ maknanya Allah. Fi sama mani ala sama, di atas langit. Langit di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaknakan fi di situ adalah fi dzarfiyah yang menunjukkan tempat. Kalau istilah kitanya di dalam, maka yang dimaksudkan as-sama adalah al-ulu. Maknanya fil-ulu. Difahami? Jelas ya? Kita lanjutkan keterangan dari Syekh rahimahullah ta'ala Al-Imam Ibnu Qudamah. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala su'ila al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Malik ibn Anas, su'ila al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala beliau ditanya, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, punya beliau Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'asyi istawa. Ar-Rahman di atas arasy beristiwa. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Kaifa istawa? Yang ditanyakan sama dia apa? Kaifiyah. Faqal al-istiwa'u ghairu majhul. Atau istilah lain, ma'lum. Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu adalah tidak majhul. Maknanya ma'lum. Wal kaifu ghairu ma'kul. Wal kaif ghairu ma'kul. Tidak bisa dipikirkan. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengannya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang hal itu adalah bid'ah. Summa amara birrajuli fa'ukhrijah. Kemudian diperintahkan terhadap laki-laki tersebut, lalu diusir. Di sini disebutkan, di ta'liq, ini ucapan berasal dari Imam Malik rahimahullah ta'ala yang masyhur, dan juga dinukilkan dari para ulama yang lainnya sebenarnya. Dari gurunya Imam Malik, dan banyak para ulama. Dan ucapan Imam Malik ini tadi merupakan, dikatakan oleh para ulama, ya, dasar lah untuk membantah syubhat. Asar ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat wal I'tiqad. Al-Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu. Min tariqi Yahya ibn Yahya An-Naisaburi. Dari jalannya Yahya bin Yahya An-Naisaburi. Qal, dia menceritakan, ja'a rajulun ila Malikin. Ada seseorang datang kepada Imam Malik. Faqal, orang tersebut mengatakan, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman di atas arasy, istawa, beristiwa. Kaifastawa, bagaimana istiwanya? Jadi dia mengatakan, wahai Abu Abdillah, disebutkan dalam ayat Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy. Ya. Kaifastawa, bagaimana istiwanya tadi? Qal, kata Yahya ibnu Yahya An-Naisaburi, ma ra'aitu Malik wajada min syai'in kamujidatihi min maqalatihi wa 'alahu ar-rahdha, yakni al-'arf. Aku tidak pernah melihat Imam Malik mendapati sesuatu kamujidatihi seperti kemarahan dia min maqalatihi, dari ucapan orang itu. Maknanya, aku tidak pernah mendapati Imam Malik marah seperti marahnya dia kepada orang itu. Wa'alahu arafdo, dan keringat, al-araf itu maknanya keringat, ala, keluar, bercucuran. Dan keringatnya beliau naik gitu. Ala itu ya lu naik, maknanya keluar, bercucuran. Geram lah, tergambar antum ya, kalau mau marah geramnya. Qal, kata Yahya ibnu Yahya An-Naisaburi, wa taraqal qaum, orang-orang pun menundukkan kepala. Atraqa itu menundukkan. Tergambar lain temnya. Ada orang masuk di majelis ini, nanya seperti itu, dan membuat anak marah. Antum hening, duduk, tunduk. Waja'alu yang tagiru nama ya'ti min hufihi. Mereka pun menunggu apa yang keluar dari lisannya Imam Malik tentang orang itu. Mereka menunggu apa yang berasal dari Imam Malik atau datang dari Imam Malik berupa tanggapan terhadap ucapan dia. Qal, kata Yahya ibn Yahya An-Naisaburi, fasurya an Malik. Lalu tersebarlah, surya mana intasyarah. Tersebarlah ucapan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Qal, beliau mengatakan, Al-kaif ghairu maqul. Al-kaif ghairu maqul. Kaifiyahnya tidak bisa dipikir-pikirkan. Tidak bisa dikira-kirakan, digambar-gambarkan. Itu ghairu maqul. Wal istiwa ghairu majhul. Istiwa itu bukanlah yang majhul. Istiwa bukanlah sesuatu yang majhul. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengan istiwa itu tadi adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentangnya adalah kebid'ahan. Fa inni akhaf. Fa inni akhafu an takuna dhalan. Sesungguhnya aku khawatir engkau ini adalah orang yang sesat. Atau akan menjadi sesat. Wa amara bihi fa ukhrija. Lalu Imam Malik memerintahkan untuk diusir, ya. Lalu diusir. Wa sanaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Wa akhrajahu Ad-Darimi Rad al-Jahmiyah wal-Lalika'i wa Abu Uthman as-Sabuni fi Aqidati Salaf Abu Nu'aim dan juga Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid min tariqi Ja'far bin Abdullah qol ja'a rajulun ila Malik ibn Anas fa qala ya Abu Abdullah fa zakara bi mithlihi. Intinya asar ini sahih dari Imam Malik. Ada juga riwayat-riwayat yang lain selain dari Imam Malik, namun yang sahih ya dua. Satu dari Imam Malik, kedua dari gurunya beliau, Rabi'ah, Syekh Malik. Adapun dari sahabat, sebagai sahabat seperti dari Ummu Salamah dan yang lainnya, itu tidak ada yang sahih. Dan banyak diriwayatkan dari sebagian sahabat, namun tidak ada yang sahih. Insya Allah nanti kita lewati dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Asy-Syarah. Nasihin. Iqra'. Jawab imam Malik ibni Hanafin ibni Malik laisa abuhu Hanafi ibni Malik as-sahabi bal ghairuhu wa kana jaddu Malik min kibari tabi'ina wa abu jaddihi min as-sahabati ulida Malikun sanata salasi wa tis'ina hijriyah bil Madinati wa mata fiha sanata tis'i wa sab'ina wa mi'a jiriya wa huwa fi asri tabi'ina sa'ala malikun faqila lahu ya aba abdirrahman ar-rahmanu ala al-arshi istawa kaifa istawa faqala rahimahullahu al-istawa'u ghairu majhurin wal kaifu ghairu ma'qulin wal imam bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun wal istiwa'u ghairu majhulin ay ma'lumul makna wa huwa ulu wal istiqrar wa kayfa ghairu ma'qulin ay kayfiyatu istiwa'i ghairu mudrakatin bil aqli li anna Allah ta'ala a'zam wa ajallu min an tudrak min antudarikal uqulu kaifiyatan sifatihi wal imanu bihi ay istiwa'u wajibun li wurudihi fi kitabi wa sunnati wa su'alu anhu ay anil kaifi bid'atun li anna su'ala anhu lam yakun fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi summa amara bis sa'ili fa ukhrija min al masjidi khawfan an yaftina an-nasu fi aqidatihim wa ta'ziran lahu biman aki min majalisil ilmi. Ya. Ahsan, bagus. Asy-syarah. Jawabul Imam Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Imam Malik Ibnu Anas Ibnu Malik. Jadi beliau adalah Malik Ibnu Anas Ibnu Malik. Walaisa abuhu Anas bin Malik as-sahabi. Bapaknya itu bukan adalah Anas Ibnu Malik as-sahabi. Bal ghairuhu, bahkan yang sebaliknya, selainnya. Jadi mungkin ini juga letak kesalahannya kemarin siapa? Adi Hidayat itu. Mungkin dia yang nempel di benak dia Anas Malik Ibnu Anas Ibnu Malik. Jadi dipikirnya Anas bin Malik. Ya. Namun beda ya. Anas bin Malik sahabi sama Imam Malik rahimahullah taala. Itu tabaqatnya jauh. Wa kana jaddu Malik min kibarit tabi'in. Nah, kakeknya Imam Malik itu termasuk kibarut tabi'in. Jadi kakeknya aja termasuk kibarut tabi'in. Siapa kakeknya? Malik. Wa abu jaddihi minas sahabah. Dan bapak dari kakeknya, berarti bapaknya si Malik ya, termasuk sahabat. Tinggal untuk melihat saja di biografinya siapa. Buyutnya ya kalau ya, bahasa kitanya. Buyut ya. Wulida Malik sanata salasin wa tis'in. Dilahirkan pada tahun 93 Hijriah bil Madinah, di kota Madinah. Wa mata fiha sanata tis'in wa samanin, bisa antum baca dengan wa mi'ah atau ba'da mi'ah, boleh. Tapi antum baca mi'ah tidak masalah. Sebenarnya ini juga antum balik juga tidak masalah. Dibalik antum yang besar dulu baru ke kecil juga boleh. Namun yang afdol adalah dari kecil. Tis'in wa samanin wa mi'ah. Namun kalau ba'da mi'ah juga tidak masalah. Wa huwa fi asri tabi'in tabi'in. Dia berada pada masa tabi'ut tabi'in. Jadi generasi ketiga sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Kalau Imam Ahmad dibawanya lagi ya. Su'ila Malik, Imam Malik ditanya, faqila lahu. Dikatakan kepada Imam Malik, ya Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman. Wallahu alam, yang ada itu Abu Abdillah ya, di matan di atas. Wallahu alam apa Syekh Ibnu Taimin apa namanya Az-Zuhul keliru beliau, ataukah ada punya lain dari Imam Malik yaitu Abu Abdurrahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arasy istawa. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Faqala rahimahullahu taala al-istiwa ghairu majhul. Istiwa ghairu majhul. Wal kaif ghairu ma'kul. Istiwa bukanlah sesuatu yang majhul. Maknanya bukanlah sesuatu yang majhul maknanya. Wal kaif ghairu ma'kul. Al kaif bukanlah sesuatu yang ma'kul. Yang tidak bisa difahami. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengan istiwa adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang istiwa adalah kebid'ahan. Al istiwa ghairu majhul. Maksud dari al-istiwa ghairu majhul ay ma'lumul makna. Al-istiwa ghairu majhul maknanya ma'lumul makna. Maknanya sudah maklum, diketahui. Wa huwa al-'ulu wal-istiqrar. Makna al-istiwa adalah al-'ulu wal-istiqrar. Ada empat makna istiwa. Rizki. Apa empat makna istiwa? Istiqrar, ya. Lagi. Al-ulu, lagi. Sisa dua lagi. Baskin. Antum, antum, mau lari. Apa Nazim? Nah, mesti. Murajaah, murajaah. Bil. Ala wartafa'ah. Makna istiwa ada empat. Satu lagi, sama Pak ya. Ala wartafa'ah tadi al-ulu. Ala wartafa'ah sama. Jadi al-ulu ala istiqrar. Ala wartafa'ah satu lagi. Makna apa? Dari Abu Muhammad. Sa'idah. Mana sa'idah? Sa'ud. Asyarah. Namun-namun ya, namun terkadang istiwa menurut sebagian para ulama bermakna qasada, menuju tatkala dia muta'addi dengan ilah. Ada ilah. Muta'addi dengan huruf jar ilah. Namun ini bukan perkara yang disepakati oleh para ulama ya. Namun sebagian para ulama, seingat ana, adalah Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tsummastawa ilas sama ai qasada ilas sama. Nanti kita lewati insyaallah kaidahnya di Al-Qaidul Muslah. Al-Qaid Al-Muslah. Insyaallah. Kitab itu ada lanjutan selesai ini tuh ada tiga. Tapi yang mana yang duluan? Pertama, Syarah Ha'iyah. Ha'iyah Ibn Abi Daud. Itu bisa jadi setelah Lamiyah. Selesai Lamiyah mungkin masuk Ha'iyah Ibn Abi Daud. Syarah. Ada PDF-nya. Kemudian, Rumatul Itiqad ini, itu ada dua kemungkinan. Mana yang duluan datang? Kalau datang kitabnya versi asli yaitu Qaidul Muslah yang udah order dari Mesir. Kalau belum datang itu dan ini udah selesai, mungkin masuk ke Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Ibnu Abdulghani Al-Maqdisi. Itu kitab juga bagus. Nanti juga insyaallah ada Qutbus Samar fi Bayani Aqidati Ahli Al-Athar insyaallah dalam waktu kedepan, mungkin dalam satu tahun ke depan ini mungkin lebih banyak kita fokus ke akidah. Namun mungkin juga selingan-selingan pelajaran tauhid sedikit-sedikit kitab-kitab tipis yang lain. Supaya antum punya prinsip dalam manhajus salaf ini tadi bukan sekedar pengakuan salafi-salafi namun tidak faham bagaimana akidah salafiyah yang benar. Di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ai ma'lumul makna wa huwa al-'ulu wal istiqrar wal kaif ghairu ma'qul ai kaifiyatul istiwa ghairu mudrikatin bil aql atau ghairu mudrakatin bil aql ghairu mudrakatin bil aql wal kaif ghairu ma'qul. Kaif itu tidak bisa dipikir-pikirkan. Ai kaifiyatul istiwa maknanya kaifiyah istiwa ghairu mudrakatin bil akal, tidak bisa ditangkap dengan akal. Kaifiyahnya itu tidak bisa ditangkap dengan akal. Bagaimana sih istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy? Difahami? Nah, yang namanya bagaimana itu kondisinya, bentuknya, caranya berdiri atau bagaimana, ini kan tidak diketahui dengan akal. Karena Allah Ta'ala a'zam wa ajal min an tudrak min an tudrikal uqulu kaifiyat sifatihi. Dikarenakan Allah Ta'ala a'zam, lebih agung dan lebih mulia untuk ditangkap dengan akal atau dipikirkan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih agung, lebih mulia dari penangkapan akal tentang kaifiyah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini menggunakan bahasa idrok ya. Idrok itu menangkap seluruhnya. Tidak akan mungkin. Wal imanu bihi ay al istiwa. Al iman beriman bihi, bihi dengan istiwa. Beriman dengan istiwa wajibun, adalah wajib. Li wurudihi fil kitab wa sunnah. Dikarenakan telah datangnya dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa su'alu anhu ay anil kaif bid'ah. Bertanya tentang kaifiyah istiwa itu bid'ah. Ini juga boleh antum jawabkan pada setiap permasalahan. Ketika ada yang tanya, tidak mesti masalah istiwa. Apapun yang ditanyakan, ternyata pertanyaan tersebut tidak pernah ditanyakan oleh salaf. Maka bisa antum katakan, wa su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang ini, bid'ah. Apa makna bid'ah? Bid'ah sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh salaf. Dia yang nanya, Ustaz, apa hukumnya begini? Iya. Ini pertanyaan yang tidak mungkin muncul atau tidak pernah dilakukan oleh salaf, antum bisa katakan ini bid'ah. Li'anna su'al anhu lam yakun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dikarenakan pertanyaan seperti itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan juga zaman sahabat. Tsumma amara bisail. Kemudian beliau memerintahkan penanya memerintahkan terhadap penanya tersebut, fa ukhrija minal masjid, lalu dikeluarkan dari masjid, khaufan min ayyatinan nasu fi aqidatihim, khawatir kalau umat manusia terfitnah pada akidah mereka. Wa ta'ziran lahu, dan juga sebagai bentuk pengajaran, hukuman bagi dia, biman'ihi, berupa melarang dia min majalis al-ilm, dari majelis ilmu. Di sini juga diperbolehkan ikhwan kita mengusir seseorang dari majelis ilmu kalau memang dibutuhkan. Daripada dia buat ganggu pondok pesantren, usir baiklah. Maaf, antum cari pondok lain lah. Daripada di sini antum ganggui santri yang lain. Itu diperbolehkan. Atau nanti dia nyebar syubhat. Ya, menebar syubhat. Ya, pemikiran Jahmiyah nanti di pondok pesantren. Diusir itu, enggak masalah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, fabayyana annal istiwa ma'lumun. Maka Imam Malik menjelaskan bahwasanya istiwa ma'lum, sesuatu yang sudah ma'lum, diketahui. Apa makna ma'lum? Ma'lumul makna. Maknanya sudah diketahui. Apa makna istiwa? Ulu, istiqrar, as-su'ud wal irtifa'. Wa anna kaifata dzalik majhul. Dan bahwasannya kaifiyah istiwa majhul, tidak diketahui. Namun difahami di sini yang pernah kita sudah lewati, yang tidak diketahui adalah kaifiyah. Adapun isbat al-kaifiyah ada, ya. Bagaimana kaifiyahnya itu ada, cuman kita tidak mengetahui. Difahami? Faham itu sampai sini? Bedakan isbatul kaifiyah dengan mengingkari kaifiyah. Yang diingkari kaifiyah di sini, yang tidak diketahui, itu bagaimana kondisinya. Ini majhul bagi kita. Adapun kaifiyahnya ya ada. Cuman yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh gambaran ya, kaifiyah itu Pak Wali Kota. Ya, sekarang pagi-pagi ini itu apa kondisi beliau? Bagaimana beliau di rumah? Entah berbaring apa duduk, itu jelas ada kaifiyah ya. Namun kaifiyahnya tidak kita ketahui kan? Apa duduk, apa berbaring, atau olahraga, itu kan majhul. Namun yang jelasnya beliau punya aktivitas. Difaham? Taufik di rumah tidurnya, semalam tidur di sini. Itu apa? Kaki di atas, tangan di bawah, kita tidak tahu tidurnya. Yang jelasnya beliau punya kaifiyah tidurnya. Cuman kaifiyah tidurnya tadi tidak diketahui, difahami? Kaifiyah sifat Allah itu ada. Namun ghairu ma'lumatin, tidak diketahui. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa mithlu hadza yujad katsiran min kala fi kalamis salaf wal a'immah. Dan semisal ini, semisal ucapan Imam Malik, didapati banyak sekali pada kalam salaf dan para ulama, yunfuna ilmal ibad, yang meniadakan ilmu hamba bi kaifiyati sifatillah. Yang mereka tiadakan apa? Ilmul ibad. Ilmu hamba tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ya'lam kaifa Allah illallah. Dan bahwasannya tidak ada yang mengetahui bagaimana Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa la ya'lam ma huwa illahu. Tidak ada yang tahu apa hakikatnya Allah kecuali Dia sendiri. Difaham? Jadi wala ya'lam kaifa Allah illahu wa la ya'lam ma huwa illahu. Enggak ada yang tahu bagaimana ya hakikatnya, bagaimana kaifiyahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada yang tahu bagaimana dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali Dia juga. Difaham? Bisa dilihat di keterangan Ibnu Taimiyah pada kitab Al-Fatawa. Selesai dari keterangan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini sebagai dibawakan ucapan Imam Malik. Ini sebagai pelengkap dari pembahasan sifat istiwa kemarin. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Sifatul kalam. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadim. Termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadim. Bahwasannya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala mutakallimun, berbicara bikalamin qadim, dengan kalam qadim. Ini termasuk lafaz yang ukhidha ala Ibnu Qudamah, yang dikritikan kepada Ibnu Qudamah. Ya, mensifati kalam Allah dengan kalam qadim. Namun Syekh Ibnu Taimin beliau mentaujih, membawa kepada ihtimal al-hasan. Adapun lafaz ini tadi, lafaz la yu'raf inda salaf, mensifati kalam Allah kalamul qadim, karena ini lafaz-lafaz seperti ini masih mujmal. Ya, masih mujmal. Kalau yang dimaksudkan kalamullah kalamul qadim, kalamullah adalah kalamul qadim, itu maknanya Allah Subhanahu wa taala seluruh kalamullah adalah qadim. Ya, konsekuensinya sifat kalam yang ada pada Al-Qur'an, sifat kalam yang khususnya Al-Qur'an, itu Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara sudah sejak lama. Sedangkan sifat kalam tersebut, jenis kalam itu memang sudah sifat yang qadim. Adapun naul kalam, nanti dijelaskan sama Syekh Ibnu Taimin, naul kalam itu tergantung dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti dokter fikih punya sifat kalam. Ya, punya sifat kalam. Beliau sekarang enggak berbicara. Ketika ditanya, beliau berbicara. Berarti kan ini kan mutajaddid, kalam baru kan? Kalam baru. Wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadim yusmi'uhu man syaa'a min khalqihi. Termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalam qadim. Yusmi'uhu, yang Allah perdengarkan kalam tersebut kepada orang yang dikehendaki dari kalangan makhluk. Sami'ahu Musa alaihissalam minhu min ghairi wasitatin. Musa mendengar dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa perantara. Orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Siapa itu? Adam. Sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan, fa inna Adam nabiyyun mukallamun. Adam adalah nabi yang diajak bicara. Yang kedua Musa alaihissalam disebut dengan kalim rahman. Yang ketiga Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana dalam kisah Isra wal Mi'raj. Jadi kalau ditanya Nabi, siapa yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada tiga. Kalau para Nabi. Kalau selain para Nabi, apa faedahnya kita bahasnya? Itu yang jadi permasalahan. Ya. Kalau muncul pertanyaan siapa-siapa yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini terlalu banyak malaikat. Ya, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan, yang dibahas oleh para ulama tiga. Selain itu enggak dibahas oleh para ulama. Kalau kita mau minta tafsir itu apa? Faedahnya apa? Ma samaratu hadzal ilm wa ma samaratu hadzal ilm. Ya. pertanyaan soal seperti ini tidak ada faedah, tidak bobot. Kadang sebagian kalau betul ilm atau sebagian ikhwan bertanya dengan pertanyaan la yu'raf indas salaf. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan kurangnya mentala'ah, kurangnya belajar. Orang yang banyak belajar, mempelajari kitab salaf, ya, kitabnya para ulama, dia kif haitsu waqafal qaum, ya. Berhentilah di mana kaum itu berhenti. Mereka pelajari, kita pelajari. Mereka bertanya, kita bertanya. Jangan kita mempertanyakan dengan pertanyaan yang salah pun tidak mempertanyakan. Jadi hati-hati, itu muncul-muncul perkara kesesatan. Kadang seseorang suka membahas sesuatu yang tidak dibahas oleh para salaf. Makanya kata Al-Auza'i, atau siapa kemarin? Al-Auza'i ya, Qif haitsu waqafal qaum. Atau Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz dia mengatakan, Qif haitsu waqafal qaum, berhenti di mana kaum itu berhenti. Mereka bahas, kita bahas. Mereka mengkaji, kita kaji. Yang tidak dikaji salaf, jangan kita kaji. Sami'ahu Jibril alaihissalam. Kalam tersebut didengar oleh Jibril alaihissalam. Wa man azina lahu min malaikatihi. Dan kalam tersebut juga didengar oleh malaikat yang Allah izinkan untuk mendengar. Wa rusulihi. Dan juga kalangan rasul. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minin fil akhirah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kaum mukminin di negeri akhirat. Wa yukallimunahu wa ya'zan lahum fayazurunahu. Wa yukallimunahu. Mereka pun mengajak Allah bicara. Wa ya'zan lahum. Allah, mereka pun diizinkan oleh Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka sehingga mereka menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa kallamallahu Musa takliman. Kallamallahu Musa takliman. Ready takliman sebagai apa? Tak ngetik buku. Ini mikir. Takliman. Ma'i'rabu wa mahaluhu. Kallamallahu Musa takliman. Ready. Tinggal lulus sana udah bebas, udah kerja lagi pertanyaan-pertanyaan tahu. Apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dari lafaz kallam. Wa qala subhanahu ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau di atas umat manusia dengan risalahku dan kalamku. Wa qala subhanahu minhum man kallamallah. Minhum man kallamallah. Wa qala subhanahu wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidak ada bagi seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala ajak dia bicara melainkan perantara wahyu atau dari belakang hijab. Wa qala subhanahu yukallimahullahu. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka. Falamma ataha, tatkala Musa mendatangi tempat tersebut, nudiya ya Musa, lalu Musa dipanggil, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Wa qala subhanahu innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan melainkan aku. Fa'budni, sembahlah aku. Kata Imam Ibnu Qudamah, wa ghairu jaizin, dan tidak boleh, tidak bisa, ayyakula hadza adun ghairullah. Tidak bisa, tidak boleh mengucapkan ucapan ini sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sesuatu selain Allah tidak boleh mengucapkan ucapan ini. Tidak mungkin. Ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan fa'budni, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada sesembahan melainkan aku, fa'budni, tidak mungkin selain Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak mungkin, jelas itu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama. Ruwiya an dzalik anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah berbicara dengan wahyu, sami'a sautahu ahlus sama. Mendengar suara tersebut ahlus sama, penduduk langit, yaitu malaikat. Ruwiya dzalika an Nabi SAW. Diriwayatkan hal itu juga dari Nabi SAW. Warawa Abdullah ibn Unais anin Nabi SAW. Abdullah bin Unais meriwayatkan dari Nabi SAW annahu qala. Beliau bersabda, yahsyurullahu al-khalaiqa yaumal qiyamah uratan ufatan gurlan. Umat manusia dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat uratan, dalam keadaan uroh, jamak dari arid, telanjang. Ufatan, jamak dari hafid, tanpa alas kaki. Gurlan, itu ghairu muhtatinin, dengan tanpa di hitan. Buhman, semakna ya, itu anu apa lah, sifat kegurlan tadi. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'udah. Memanggilnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka dengan suara yang yasma'uhu man ba'udah, yang bisa didengar oleh orang yang jauh. Kama yasma'uhu man qarubah, sebagaimana didengar oleh man qarubah, orang yang dekat. Maknanya seluruh makhluk tadi bisa mendengar. Anal malik anad dayyan. Anal malik anad dayyan. Aku adalah al malik, aku adalah ad dayyan. Dayyan nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh antum bernama dengan nama Abdul Dayyan. Rawahu al-aimmah wastashhada bihi al-Bukhari. Diriwayatkan oleh para aimmah dan di apa namanya, dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai istishhad, penguat saja. Tidak ada orang bernama Abdul Dayyan ya. Karena sebagian anak paling malas kalau ikhwan nanya, tolong Ustaz carikan nama, dikasih nama. Ada yang lain enggak? Kalau nanya sama Ustaz itu, berarti kan nanya ingin yang sesunnah. Urutan itu nama yang sunnah itu satu. Nama yang mu'abbad ila asma'illah, nama yang disandarkan pengibadahan kepada nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Fattah, Abdul Mannan. Atau nah, asma'ul anbiya, nama para nabi. Apa dalilnya? Rasul menamai anak beliau adalah Ibrahim. Diambil istinbat oleh para ulama, termasuk sunnah. Sunnah menamai anak dengan nama para nabi. Kemudian asma'us salihin, nama orang-orang soleh. Diriwayatkan dari sebagian, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud atau ya, menyebutkan kanu yusammuna abna'ahum bi asma'is salihin. Dulu mereka sahabat itu biasa menamai anak-anak mereka dengan asma'us salihin. Itu urutan yang sunnah. Selain dari situ mubah. Difahami? Nama orang-orang soleh misalkan Maryam, itu kan orang soleh kan? Juraij. Kalau yang dahulu. Apa lagi? Masyito itu bukan nama ya. Tukang sisir itu tuh. Masyito dari Masyito itu tukang sisir, bukan nama sebenarnya. Kasih nama Siti Masyito. Ya, bukan nama sebenarnya. Apa Juraij, siapa lagi? Orang-orang terdahulu. Kalau yang terus nama yang turun padanya wahyu. Nama sahabat yang turun padanya wahyu dan tidak dirubah oleh Rasul. Maknanya kalau seandainya nama tersebut buruk, pasti ditegur oleh untuk diganti ya. Buktinya apa? Rasul mengganti beberapa nama kan? Nah, apa selain itu dikasih nama? Kasih nama yang baik, yang kurang keren. Ustaz Abdul Malik. Udah banyak Abdul Malik. Lah itulah nama yang bagus. Nah, kalau nak yang keren-keren banyak. Ya. Yang bahasa Arab. Kidrun. Kidrun. Bahasa Arab juga Milako. Nah, kalau perempuan kasih Milako. Karena sebagian ikhwan seperti itu. Nama-nama yang afdol, nama-nama Nabi kita Muhammad SAW. Banggalah bernama. Karena wong namanya anak dengan nama Muhammad tuh gak minder. Terlalu banyak nama Muhammad. Enggak, nama Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Nama yang turun padanya wahyu. Ahmad, Ahmad itu nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Min ba'di ismuhu Ahmad. Muhammadun Rasulullah. Bukan dianggap sepele nama Muhammad. Sebagian orang namanya anak dengan nama Muhammad itu agak minder gitu. Tak keren nama Muhammad itu. Yang keren tuh apa? Nama-nama bahasa Arab sih sebenarnya, tapi keren-keren, agak keren karena. Ya, kalau perempuan akilah itu tadi kan. Sebenarnya mubah-mubah baik ini tidak sendiri. Cari nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun. Zaidun. Nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau seandainya salah, diganti. Muhammad. Nama-nama para nabi. Jangan pula nama yang buruk. Nama dalam Al-Quran. Haman, Harun. Haman, Korun. Ya. Nanti kalau kembar kasih Ya'jud atau Ma'jud. Wajib mengganti. Itu nama-nama yang buruk. Wa fi ba'di athari wa fi ba'dil athar pada sebagian athar anna Musa alaihi salam lailatan atau lailatan ya lailatan itu yang bacanya yang tepat lailatan ya fi wa fi ba'dil athar anna Musa alaihi salam lailatan pada sebagian athar bahwasanya Musa alaihi salam di suatu malam sebagai apa lailatan dzaraf ya ra'an nar fa halatuhu beliau melihat api fahalathu lalu api tersebut membuat beliau takut fafazi'ah minha kemudian beliau pun cemas dari api tersebut jadi ada api antum tergambar lah ya malam-malam tahu-tahu ketemu api besar terbang misalkan seperti itu membuat takut api ini sebenarnya di pohon ada pohon keluar api hidup memancar api gitu api bukan cahaya bukan memang nar api di pohon itu yang disebutkan dalam ayat. Musa pun ketakutan. Fanadahu rabbuhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil. Tiba-tiba di suara api ini tadi ada suara, "Ya Musa." Ini berkaitan ketika Musa ya disebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya Musa." Tapi ini kisah Israiliyat ya. "Ya Musa, fa ajaba sari'an isti'nasan bisaut." Lalu Musa menjawab dengan cepat istiqnasan bisaut dalam rangka merasa nyaman ya dengan suara tersebut merasa tenang dengan suara tersebut istiqnas condong cocok dengan suara tersebut faqala labbaik labbaik asma sautak aku mendengar suara engkau wala ara makanak aku tidak melihat tempatmu fa aina anta di mana engkau faqala ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika aku di atas engkau di depan engkau dan di kanan wa an shimalika di kirimu fa alima maka Musa tahu anna hadhi sifah bahwasanya sifat ini la tanbaghi illa lillahi ta'ala tidak pantas kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala qal Musa menjawab kadzalika anta ya ilahi demikian juga engkau wahai ilahi wahai sesembahanku a fa kalamaka asma am kalama rasulika apakah ucapanmu, kalammu yang aku dengar ini, ataukah kalam Rasulmu? Qul bal kalami ya Musa. Bahkan itu adalah kalam kuwahi Musa. Ini asar disebutkan oleh dari Wahab bin Munabbih. Rahimahullah ta'ala. Disebutkan di ta'liq itu. Dari Abdus Samad ibnu Ma'kil. Qala sami'tu Wahab bin Munabbih. Asarnya Hasan. Qal kata Wahab bin Munabbih lamma ra'a Musa alaihi salam annara intalaqa yasir hatta waqafa minha yasiran. Tatkala Musa melihat api, Musa pun berjalan yasir berjalan hatta waqaf ya. Dari api tersebut yasiran sedikit ya berdiri agak dekat dengan api tersebut. Fa dzakara binahwihi wa Ismail ibnu wa Abdus Samad Ismail dan Abdus Samad ini saduqani wa Wahab akhbari thiqatun ya Wahab ini akhbari thiqatun akhbari ini termasuk lakop atau gelar untuk orang-orang yang banyak membawakan riwayat Israiliyat disebut dengan akhbari banyak bawa berita Israiliyat lakinnaha minal Israiliyat wa fiha naun gharabah ini termasuk jenis Israiliyat dan padanya ada apa jenis ganjil keanehan gitu pada lafaz ini tadi. As-sifatul khamisah asyarah al-kalam, sifat yang ke-15 sifatul kalam. Lanjut. Man yaqra? Abu Muhammad. Tafadhal. Qala Syarif Syekh Muhammad bin Al-Sa'id al-Mawdhu' as-sifatul khamisata asyara al-kalam al-kalam sifatun min sifatillahi sabitati lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salafi. Qala Allahu ta'ala wa kallamallahu Musa takliman minhum man kallamallahu wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu an yuhiya bi amrihi takallama bil wahyi. Akhrajahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa ajma'a as-salafu ala thubuti al-kalami billahi wa yajibu iswatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taghyifin wala tamsilin wa huwa kalamun haqiqiyyun yaliqu billahi yata'allaqu bi masyiatihi bi hurufin wa aswatin masmu'atin wa dalilu ala annahu bi masyiatihi qawluhu ta'ala wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu fal taqlimu hasala ba'da maji'i Musa fadalla ala annahu muta'alliqun bi masyiatihi ta'ala wa dalilu ala annahu hurufun qawluhu ta'ala ya Musa inni ana rabbuka fa inna hadhihi al-kalimati hurufun fa hiya wa hiya kalamullahi wa dalilu ala annahu bi sawti qawlihi ta'ala wa nadainahu min janibit tur al-ayman wa qarrabnahu najiyya wa nida'u wal munajatu la takunu illa bi sawtin wa ruwiya an Abdillah ibn Unaisin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yasharu Allahul khalaiqa wa yunadihim bi sawtin yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min qurbin man yasma'uhu ya min bu'din betul atau man ba'uda ya lebih tepat yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba anal maliku anad dayyan ala qawl bukhariyu bi siqati tamridi qala fil fathi wa akhrajahu al musannifu fil adab al mufrad wa ahmadu wa hu ya'la fi musna dayhima wa zakara lahu tariqain akharain ya cukup. Qala syarih rahimahullah ta'ala as-sifatul khamisah asyrah al-kalam. Sifat yang ke-15, sifat kalam. Al-kalam sifatun min sifatillahi thabita lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Sifatul kalam termasuk sifat yang telah sabit dengan Al-Quran, sunnah dan ijma'us salaf. Qala Allahu ta'ala wa kallamallahu Musa takliman. Jelas ya, ada taukid dengan menggunakan maf'ul mutlak. Betul-betul yang mengajak bicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man kallamallah. Man kallamallah. Di antara mereka ada orang yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu ay yuhya bi amrihi takallama bil wahyi. Apabila Allah ingin memberikan apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mewahyukan perintahnya, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Wa jama' as-salaf 'ala thubutil kalam lillahi. Para salaf sepakat ijma' di dalam menetapkan sifat kalam. Fa yajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Maka wajib menetapkan sifat tersebut dengan tanpa mentahrif. Mentahrif tadi memalingkan makna yang benar ke makna yang batil. Wala ta'til, tidak pula menta'til, menolaknya, tidak pula mentakyif, gambarkannya di alam hayal. Wala tamsil, langsung memberikan contoh di alam nyata, mentamsil. Wa huwa kalamun hakikiyun yaliqu billah. Itu adalah kalam yang hakiki, yang layak, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya ta'allaq bi masyiatihi bi hurufin. Ya ta'allaq, kalam tersebut berkaitan dengan masyiatnya Allah Subhanahu wa taala bi hurufin. Dengan huruf. Wa aswatin masmu'atin. Dan dengan aswat. Suara-suara yang didengar. Ada faedah ya ikhwan pada lafaz wa aswatin masmu'atin. Kalam Allah itu prinsip kita. prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, kalamullah annallaha ta'ala yatakallam bisautin wa harfin. Allah berbicara dengan saut, saut ya. Ada suaranya, harf, ada hurufnya. Jadi ada huruf, ada suara. Ini dalam rangka membantah mereka dari kalangan Asy'ariyah yang mengatakan kalam di situ adalah kalam nafsa. Kalam nafsi. Jadi maknanya Allah SWT tidak berbicara, tapi jiwanya berbicara dalam ngomong dalam hati bahasa kitanya. Tapi suara itu adalah suara Jibril, huruf-huruf Jibril. Namun i'tiqad ahli sunnati wal jama'ah sebagaimana disebutkan oleh beliau, ya ta'allaq bi masyiatihi. Sifatul kalam yang pertama berkaitan dengan masyia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mau dikatakan sifatul kalam termasuk sifat yang ya ta'allaq bi masyiatillah. Bi hurufin, dengan huruf, wa aswatin masmu'atin, dengan aswat masmu'ah. Berkaitan dengan lafad wa aswatin masmu'ah, di catatan ana ketika dulu belajar sama Syekh Yasin, beliau menyebutkan al-ma'ruf inda salaf annahum yu'abbiruna bil mufrad. Yang ma'ruf di kalangan salaf, mereka itu mengungkapkan dengan lafad mufrad bisautin wa harfin, dengan saut dan harf. Jadi bukan dengan aswat, tapi dengan saut mufrad. Wa innama abbaru bil jama', yang mengungkapkan dengan jama', kata beliau, sebatas bahasnya beliau, mutala'anya beliau, adalah Abul Qasim Al-Asbahani. Al-Imam Abul Qasim Al-Asbahani dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, 2 jilid. Kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, 2 jilid. Ada di rumah anak. Wa Ibnu Abil Izz fi Syarah Tahawiyah, dan juga Ibnu Abil Izz dalam Syarah At-Tahawiyah. Wa kadzalika Syekh Ibnu Taimin hahuna, kata Syekh Yasin dulu, demikian juga Syekh Ibnu Taimin di sini. Kemudian Syekh Yasin dulu memberikan faedah kepada kami, fal aula annaktafi bima abrahu salaf. Yang lebih utama adalah kita mencukupkan, annaktafi bima abrahu salaf. Kita cukupkan dengan apa yang diungkapkan oleh salaf. Salaf menyebutkan dulu itu bisautin wa harfin. Bukan dengan bisaut bi aswatin wa hurufin, tapi bisautin wa harfin. Sebenarnya kalau dari sisi makna ya nampaknya tidak ada perbedaan ya. Namun saking detailnya seperti itu ya. Sampai seperti itu detailnya. Sampai saking detailnya mereka salaf ya. Ketika menyebutkan annallaha mustawin ala arsyihi. Ya. Ba'inun min khalqihi bizatihi. Ya. Bizatihi. Ini lafaz di apa namanya, tidak di yang dikritikan sama Afan, bukan lafaz itu. Annallaha mustawin ala arsyihi bila mumasah. Yang ma'ruf di kalangan salaf, annallaha mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Allah SWT istiwa di atas arasy, ba'inun, ba'in. Ba'in itu artinya terpisah. Min khalqihi, dari makhluknya. Tinggi di atas arasy, ba'inun min khalqihi. Sebagian ya, yang sudah dikatakan syekh, ya, dia mengatakan annallaha mustawin ala arsy bila mumasah. Dengan tanpa mumasah, mumasah itu nempel. Sebenarnya ba'inun min khalqihi itu mengandung konsekuensi apa? Tidak nempel kan kalau terpisah. Namun lafaz ini pun dikritik. Ya, dikritikan, agak dikecam kepada syekh tersebut. Ya dia mana orangnya? Dikecam. Ini lafaz yang la yu'raf indas salaf. Difahami? Saking detailnya seperti itu ya ikhwan. Jadi permasalahan akidah ini bukan permasalahan-permasalahan yang kita itu gampang. Ah ini masalah ijtihadiyah, ikhtilaf, enggak. Sampai mereka enggak mau mengungkapkan kecuali yang diungkapkan oleh salaf. Itu luar biasa penjagaan para ulama terhadap agama ini tadi. Contoh lah ini yang definisi iman. Nanti kita lewati insyaallah dalam masalah iman di sini. Masalah iman. Definisi yang datang dari salaf. Al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu yang datang dari salaf. Sebagian menambahkan wa yanqusu bil ma'siyah hatta la yabqa minhu syai'un. Ada tambahan hatta la yabqa minhu syai'un. Antum kalau kita para pemula-pemula ini tadi ya, enggak masalah itu kan? Iman berkurang dengan kemaksiatan sampai-sampai tidak tersisa sama sekali. Kenapanya enggak ada masalah ya? Mungkin kalau kita bela mati-matian, enggak masalah itu. Cuman sekedar seperti itu. Enggak. Yang menambahkan seperti ini itu dikecam habis-habisan. Ya, dibantah habis-habisan. Di antaranya alasan ini la yu'rafin as-salaf. Definisi. Mereka ketika menyebutkan iman menyebutkan saja. Tidak menambah-nambah definisi yang ada dari kalangan salaf. Ya. Walaupun memang kenyataannya seperti itu. Iman itu berkurang. Saking berkurang-berkurang, nanti bisa tidak tersisa sama sekali kan? Kufur maknanya. Itulah yang namanya iman. Namun dalam mendefinisikan sesuatu, mereka tidak mau keluar dari koridor yang dikoridorkan oleh salaf. Difahami? Makanya kajian itu kalau mau selamat. Ya, kalau mau selamat, kajianlah kajian kitab. Bacakan, terjemahkan. Itulah muslimat. Kalau kita mensyarah sendiri, takutnya syarahnya tadi tidak sesuai dengan syarahnya salaf. Jatuhnya syarahnya siapa? Syarahnya Asy'ariyah, syarahnya Jahmiyah, dan yang lainnya tadi. Difahami antum? Ini tanbih untuk antum semua ke depannya. Jika ingin mengajar, berdakwah. Jangan terlena dengan kajian tematik. Ya, dengan kepiawaian antum bisa mensyarah. Satu hadis antum bisa syarah. Apa namanya? 1 jam 30 menit. Masya Allah luar biasa Ustaz satu ini. Dia bisa mensyarah 1 jam 30 menit. Ternyata syarahnya syarah panjang tapi tidak ada isinya. Sebagai faedah, ada kitab. Ya, ini kalau bahas masalah kitab ini caknya babnya anak. Ada kitab ya kan masuk ke Indonesia. Dan sempat masuk Al-Wadi, Jakarta, Surabaya. Juga syarah Fathul Majid. Ya, syarah kita butuh. Insyaallah nanti anak kirim fotonya. Sempat masuk tapi enggak tahu udah masih apa enggak. Kalau enggak salah judulnya Fathul Hamid atau apa. Pokoknya ada Hamid-Hamidan. Syarah kita butuh di covernya itu. Itu sudah ada. Karena di Yaman itu sudah cetak. Luasnya itu di covernya itu tadi. Karya pokoknya Abu Mansur atau siapa pokoknya. Atau Mansur siapa pokoknya. Di covernya itu tadi tertulis Ausa syuruh di kitab tauhid. Syarah paling luas terhadap kitab tauhid. Antum kalau lihat covernya, beli antum dah. Ana hampir mau beli. Masya Allah ini syarah kitab tauhid yang paling luas. Fathul Majid cuma 1 jilid. Itu kalau tidak salah 5 jilid. Kata Syekh Muhammad bin Hadi. Ketika itu ana tanya sama Syekh Yasin. Syekh Yasin kebetulan ada di maktabah. Nah, ana lihat, Syekh, gimana kitab ini tadi? Bagus. Ini kasir ya, kasir. Syekh bisik ya anak. Tak bagus. Ada syarih. Aduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia murid atau suka menukil dari Muhammad Ibnu Jirjis. Ini kitab. Keluar dari maksud kitab Tauhid. Anak tanya lagi sama yang lain. Sama. Sama Syekh yang lain. Seperti itu juga. Setelah anak pulang ke Indonesia, dapatlah suara salah seorang syekh doktor di kota Madinah, pengajar Jami'ah Islamiyah. Dia bilang, dulu guru-guru kami, syekh-syekh kami, memperingatkan bahaya kitab ini. Sekarang katanya, dicetak kitab ini. Ya, isinya tadi, dia ini anu, kitab itu, penulisnya itu, gak seneng sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Musuhnya Syekh Muhammad bin Abdullah, musuh dakwah. Namun dia mensyarah kitab Tauhid tadi dengan tujuan-tujuan yang tidak bagus. Jadi lebih banyak mensyarah dari sisi lugah. Dia ingin menghantam Tauhid. Dan banyak dinukilkan di kitab tadi, kalam-kalam A'da'u Syekh Muhammad bin Abdullah. Covernya. Nanti anak dalam rangka tanbih, dan insyaAllah nanti anak share di grup foto gambaran kitabnya 5 jilid. Itu di cover yang kehana hampir mau kebeli. Judulnya itu Qab'a anu apa namanya disebutkan ausa syuruh li kitab tauhid, syarah paling luas terhadap kitab tauhid. Memang paling luas, tapi keluar dari maksud kitab tauhid. Yang dibahas bukan tauhid, tapi menghantam tauhid. Nah, di sini terkadang luasnya buku itu belum tentu menunjukkan apa? Isi. Difahami? Sebagaimana banyaknya bicara seseorang itu belum tentu menunjukkan isi ilmunya dia. Lihat kajian kita di Fadlu Ilmi Salaf, sedikit itu belum tentu menunjukkan dia tidak berilmu. Ya mana? Banyak belum tentu menunjukkan dia pandai berilmu. Lihat antum syarah kitab tauhid itu yang paling ringkas. Syarahnya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Judulnya Al-Qawlu Sadid. Itu ringkas sekali. Tapi walaupun ringkas itu berbobot. Bahkan kalau mau dibilang ya, syarah yang lain itu banyak nukil ke Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sedikit lagi. Difahami dalam masalah ini hati-hati yang dunia. Waswatun masmu'ah. Wad dalil ala annahu bimasyiatihi. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya sifatul kalam, yaitu dengan masyiatnya Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Tatkala Musa datang ke tempat perjanjian dengan kami, wa kallamahu rabbuhu, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak dia bicara. Fattaklim hasala ba'da maji'i Musa. Maka al-taklim, ya, pengajaan bicara, ya, terjadi kapan? Setelah datangnya Musa. Maknanya berbicaranya Allah itu terjadi setelah kapan? Musa datang. Berarti sebelum Musa datang tidak terjadi obrolan antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala annahu muta'alliqun bi masyiatihi ta'ala. Itu menunjukkan bahwasannya sifat kalam berkaitan dengan masyiatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ala annahu huruf, dan dalil yang menunjukkan bahwasannya sifatul kalam yaitu dengan huruf. Qauluhu ta'ala, "Ya Musa, inni ana rabbuka." Inni ana rabbuka. Fa inna hadzal kalimat hurufun. Dikarenakan kalimat-kalimat ini ana rabbuk hurufun adalah huruf, wa hiya kalamullah, dan itu adalah kalamullah. Wa dalilu ala annahu bisautin, qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan kalamullah, sifatul kalam dengan suara. Qauluhu ta'ala, "Wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiyan." Ya, kami panggil. "Wa nadainahu." Nadaina, nadayunadi itu maknanya memanggil dengan suara bisautin rafi, dengan suara yang keras. Makanya disebut nida. Azan itu dengan nida. Nida, kenapa? Karena dengan suara yang keras. Kami panggil Musa min janibit tur, dari sisi bukit Tur sebelah kanan. Wa qarramnahu najiyan. Wan nida wal munaja, kami dekatkan Musa najiyan. Sebagai orang yang akan diajak bermunajat, obrol sama Allah Subhanahu wa taala. Wan nida wal munaja, pada lafaz wanadainahu najiyan. Wan nida wal munaja la takunu illa bisautin. An nida itu tidaklah terjadi dengan kecuali dengan suara. Waruya an Abdullah ibn Unais an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yahsyurullahu al-khalaik." Ini hadis yang panjang tadi ya, manusia dikumpulkan dalam keadaan apa? Khufatan atau uratan, dalam keadaan urah, telanjang bulat, khufatan tanpa alas kaki, ghurlan belum dikhitan, buhman. Buhman itu apa namanya? Buhum itu hitam sebenarnya. Apa namanya? Kalau wong tepanas itu nah. Ya, kan matahari kan didekatkan. Gelap, ya terpanas kan? Ya, gelap atau apa? Cerahnya terik, ya gosong kan? Dalam keadaan gosong. Sudah tanpa alas, kemudian tanpa dihitan, tanpa pakaian, dalam keadaan hitam legam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, fayunadihim. Ya, dikumpulkan Allah memanggil mereka bisautin, dengan suara yasma'uhu man ba'udah. Bisa mendengarnya man ba'udah. Antum perhatikan di sini lafaz yasma'uhu man ba'udah. Bisa mendengar tadi, hu kembali ke mana? Ke saut. Man itu fa'il dari yasma'. Bisa mendengar. Berarti apa? Betul-betul suara tadi ada sumbernya kan? Kama yasma'uhu man qaruba, sebagaimana bisa didengar oleh orangnya yang dekat. Menunjukkan ada suara. Anal Malik anad Dayyan. Ini asar Alaqahu al-Bukhari di Siqhati Tamrid. Imam Bukhari membawakannya secara mu'alak dengan Siqhah Tamrid. Siqhah Tamrid itu dengan lafad Qil atau Yuqal, Ruwiya, Yurwa, itu namanya Siqhah Tamrid. Isim majhul atau fi'il majhul. Siqhah Tamrid itu dibawakan dengan lafad fi'il majhul. Yurwa atau Ruwiya, itu namanya Tamrid. Qala fil Fath. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, wa akhrajahu al-musannif fil adabil mufrad wa Ahmad. Al-musannif meriwayatkannya juga dalam al-adabul mufrad dan juga Imam Ahmad wa Abu Ya'la, dan juga Abu Ya'la juga dalam kitab Musnad. Jadi Ahmad dalam Musnad, Abu Ya'la dalam Musnad, wa zakarahu tariqan akharain. Beliau menyebutkan dua jalan yang lain. Ringkasnya di sini sanadnya hasan li ghairihi. Ya. Wallahu ta'ala alam sob. Adapun setelahnya insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nah,